keagunganmu bukan karena jadu atau telah berkurang keimanan ini yang seolah mengering tak bersirat makna. Berulang kali ku siapkan waktu yang kau beri untukku akan mengucap beribu kata puji kepadamu juga seribu karena rahmatmu yang selalu berlimpah datang menghampiri saat ku pinta dan bila waktunya tiba untuk memulainya pasti semua doa-doa ini. Ajarilah aku bahasa cintamu agar mudah ku ucap kepadamu. Selalu tetap ada di jalanmu. Ajarilah aku cara mencintai. Ku selalu tetap ada di jalanmu.